Mitra Bisnis, Kwi Kiyanggi memastikan berbagai kekalutan, anarki, maraknya korupsi hingga kacau balaunya sistem ketatanegaraan yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca reformasi diawali oleh kesalahan kita mengadopsi model demokrasi liberal yang serba bebas serta meninggalkan tatanan demokrasi dan pemerintahan yang telah disusun oleh para pendiri bangsa sesuai dengan akar budaya kita melalui proses amandemen konstitusi hingga 4 kali. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, apakah kegagalan kita menjalankan demokrasi liberal sekarang ini memang murni diakibatkan oleh belum dewasanya bangsa ini dalam berdemokrasi? Tentu bukan. Kenapa bukan? Karena demokrasinya ini meniru mentah-mentah. Dicangkokkan pada suatu bangsa yang tingkat pendidikan, sistem nilai value semuanya kacau. Tapi Pak Kwik, ada yang berpendapat berbagai kekacauan yang kita alami sekarang ini lambat laun bisa diatasi dan diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Apa pendapat Bapak? Sekarang gini, demokrasi Indonesia itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Kalau Anda lihat TV setiap malam, sudah bertahun-tahun setiap hari itu terjadi kerusuhan di 3-5 tempat. Betul kan? Berantem, berpukulan segala itu. Sebelum itu di sini, tiap hari 5 lah rata-rata di 5 tempat. Apa itu demokrasi secara begitu? Anarki kan itu, merusak. Ya itu yang saya katakan, apa itu wajah demokrasi itu seperti itukah gitu. Dan demokrasi di luar Indonesia, diskusi perdebatan antar partai sendiri dan antar partai dengan pemerintah itu kan waduh, itu kan debatnya kan debat dengan angka, dengan kenapa begini, kenapa begitu, ini kan tidak ada. Di sini berita yang mendominasi adalah ditangkap korupsi setiap hari, ini ketangkap, itu ketangkap basah, ini kan bukan demokrasi. Jadi, Bapak tidak melihat adanya kemajuan kita dalam berdemokrasi ya, Pak? Loh, mundur dong. Sekarang Indonesia itu, sekarang demokrasinya itu menjadi chaos dan menjadi anarki. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat dalam proses politik ini kemunduran luar biasa. Dibandingkan dengan zamannya Pak Harto. Jadi Pak Harto masih memikirkan demokrasi tetapi yang terkendali dan step by step. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, itu tidak ada. Demokrasi yang tidak terkendali itu tidak ada. Demikian Kwi Kiyanggi. Benny Rahmadi, Pasifik.